Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, dengan uluwud zat, ketinggian zat, adalah al-fitrah. Semua makhluk Allah ciptakan memiliki fitrah ini. Fitrah bahwa Rabb mereka, pencipta mereka berada di atas, maha tinggi. Di antara kisah yang disebutkan tentang dalil fitrah ini adalah kisah dan cerita tentang seseorang yang bernama Ibnu Fadlan. Seseorang yang bernama Ibnu Fadlan di abad keempat Hijriah. Dia dikirim, diutus oleh seorang khalifah atau pemimpin untuk pergi ke Biladut Turk. Untuk pergi ke negeri At-Turk. Yang dimaksud dengan negeri Turk pada zaman itu bukan negeri Turki di zaman sekarang. Yang dimaksud adalah wilayah Rusia dan Cina bagian utara dan sekitarnya. Itu negeri Turk. Rusia dan Cina bagian utara dan sekitarnya. Untuk melihat dan mengetahui bagaimanakah kondisi penduduk-penduduk di sana. Di antara yang disampaikan oleh Ibnu Fadlan setelah kembali dari sana adalah bahwa dia melihat sebuah perkara yang sangat mengherankan, menakjubkan. Kata dia, "Zahabna ila qaumin kan hamirud dhallati." Kami pergi ke suatu kaum penduduk yang mereka itu seperti keledai-keledai yang tersesat. Keledai-keledai yang tidak terbimbing. La yadinuna bidin. Sebab mereka tidak memiliki agama apapun. Tidak menganut agama apapun. Ya, mungkin mereka juga memiliki keyakinan ateisme. Tidak meyakini adanya Tuhan. Wala yarji'una ila aql. Dan bahkan mereka pun tidak mengembalikan kepada akal. Intinya semaunya sendiri. Hidupnya semaunya sendiri. Dengan hawa nafsu. Dengan agama. Dengan bimbingan agama tidak. Ya, dengan bimbingan akal juga tidak. Wala ya'buduna syai'an. Dan mereka juga tidak beribadah kepada apapun. Mungkin ateis. Walakin idza zulima ahadun minhum aw jara 'alaihi amrun yakrahu. Namun apabila seseorang dari mereka dizalimi atau terjadi pada dirinya suatu perkara atau suatu musibah, suatu hal yang tidak dia sukai, yang dia benci, rafa'a ra'sahu ila as-sama' bi'ad'iyah, maka dia mengangkat kepalanya ke arah langit dengan menyebut berbagai permohonan, permintaan, wa hadhihi daruratun wa fitrah, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa fitrah manusia walaupun hawa nafsunya mengelabui diri sendiri, namun fitrah pada satu saat akan muncul. Seperti mereka ini yang dikisahkan oleh Ibnu Fadlan, mereka tidak menganut agama apapun, bahkan mereka tidak beribadah kepada satu sembahan pun. Namun ketika terjadi perkara-perkara, musibah-musibah, yang mereka tidak bisa menolaknya, menepisnya, tiba-tiba tanpa dibuat-buat mereka menengadahkan wajah mereka ke atas dan memohon-mohon. Mungkin wallahu alam itulah sebabnya anak-anak kecil jika disakiti dan seterusnya menangis menghadap ke atas. Kan sering seperti itu kita lihat, menangis menghadap ke atas. Itu fitrah. Tanpa begitu disadari kenapa menghadap ke atas. Itu fitrah. Ini diantara contoh lain yang dikisahkan tentang fitrah manusia itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas dan Dia Maha Tinggi. Kemudian berikutnya al-muallif, kita lanjutkan pembahasan beberapa ayat yang disebutkan oleh al-muallif, penulis rahimahullah, tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau rahimahullah mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah mengangkatnya kepadanya. Mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Surat An-Nisa ayat 158. Ayat ini turun tentang bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, bal, bahkan. Ya, ini untuk ungkapan atau sebagai ungkapan ibtal, bantahan. Membantah pernyataan dan keyakinan orang-orang Yahudi tersebut. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan sebagaimana yang disebutkan ya di dalam surat yang sama, inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam rasulallahi, ya sesungguhnya kami telah membunuh al-masih Isa bin Maryam, utusan Allah. Maka Allah menjawab atau meluruskan kenyataan, wama qataluhu wama salabuhu, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi disamarkan bagi mereka sehingga mereka membunuh seseorang yang mereka kira itu adalah Isa padahal bukan. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu, dan sungguh orang-orang yang berselisih tentangnya benar-benar berada di dalam keraguan. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'udzan, mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan yang pasti. Ya, mereka hanya mengikuti prasangka. Mereka berprasangka menduga telah berhasil membunuh Isa, padahal mereka sendiri tidak meyakininya secara pasti. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Secara yakin, secara pasti. Kemudian Allah Ta'ala berfirman sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullah, barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Bahkan Allah mengangkat Isa kepadanya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Hikmah. Naam. Nah, syahid dari ayat ini yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi adalah fi'il, kata kerja rafa'a, yang diiringi dengan huruf jar ila. Barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkatnya. Mengangkat tentu yang terfahami adalah dari bawah ke atas. Diangkat kemana? Diangkat kepadanya, yakni kepada Allah. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Allah Maha Tinggi. Ya. Allah Maha Tinggi. Nah, ini diantara macam-macam bentuk-bentuk dalil di dalam Al-Quran, yaitu naiknya segala sesuatu atau berbagai hal kepada Allah. Nah, ini Allah sendiri yang mengangkatnya, menaikkannya, menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas Maha Tinggi. Kemudian ayat yang berikutnya, penulis rahimahullah mengatakan, menyebutkan ayat, ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Kepadanya lah, kepada Allah lah, kalimat-kalimat yang baik itu naik. Wal amalu salihu yarfa'u, dan amal salih Dia mengangkatnya. Surat Fatir ayat 10. Dhamir atau kata ganti pada ungkapan ilaihi, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yani ilallah, kepadanya maksudnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'adul kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik itu naik. Ya. Ini juga termasuk apa? Dalil, bentuk dalil yang menunjukkan naiknya berbagai hal kepada Allah yang tentunya terfahami bahwa Allah itu tinggi, berada di atas seluruh makhluk. Ya. Dalam hal ini yang naik adalah al-kalimut thayyib, ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Nah, apa itu al-kalim? Al-kalim ini tergolong apa? Isim jenis jam'i. Ya, ada kalimatun kalimah. Apa? Kalimatun kalim. Kalimatun berarti satu ucapan, satu kalimat. Atau adapun kalim maka banyak. Ya, semua ucapan yang baik naik kepada Allah. Nah, al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang baik itu mencakup apa saja? Mencakup kullu kalimatin yutaqarrabu biha ilallah. Semua ucapan, semua perkataan yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah al-kalimut thayyib. Contohnya seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, ya, membaca buku ilmu agama, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar secara lisan, ya, memerintahkan orang lain untuk mengerjakan perkara ma'ruf atau melarang orang lain dari perbuatan mungkar secara lisan. Nah, ini juga termasuk al-kalim at-thayyib, semua ucapan yang merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga semua ucapan yang merupakan ibadah kepada Allah itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil ayat ini. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Akan naik menuju kepada Allah dan akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wal 'amalu shalihu yarfa'u. Dan amal saleh, perbuatan-perbuatan saleh dia mengangkatnya. Apa makna yarfa'u, dia mengangkatnya? Setidaknya ada dua penafsiran tentang kalimat yarfa'u. Tafsir yang pertama, maknanya adalah amal soleh juga akan diangkat kepada Allah. Juga akan diangkat oleh Allah kepadanya, kepada dirinya. Wal amalu salihu yarfa'u. Yarfa'u yani Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkat amal-amal soleh tersebut. Sehingga fa'il atau subjek dari kata kerja yarfa'u kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ilnya dhamir mustatir semakna dengan huwa kembali kepada Allah. Yarfa'u yani yarfa'uhullah. Allah yarfa'ul amala shalih. Allah juga akan mengangkat amal shalih menuju kepadanya. Adapun penafsiran yang kedua, wal amalu shalihu yarfa'u, yakni amal shalih itulah yang akan mengangkat ucapan-ucapan yang baik. Perkataan-perkataan yang baik itu ya naik kepada Allah, tapi siapa atau apa yang mengangkatnya? Jawabannya yang mengangkatnya adalah amal shalih. Amal shalih itu yang akan mengangkat perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang baik. Nah, sehingga fa'il atau subjek di dalam atau untuk fi'il kata kerja yarfa'u adalah dhamir mustatir semakna dengan huwa kata ganti, ya, dia mengangkat kata ganti ini kembali kepada al-amalu shalih, ya, dan dhamir ha objeknya mengangkatnya nya siapa atau apa kembali ke al-kalimut thayyib. Jadi al-amalu shalih yarfa'ul kalimat thayyib. Amal shalih itulah yang akan mengangkat ucapan-ucapan yang baik tersebut. Nah, kenapa ada penafsiran yang kedua ini? Ya, karena sebaik apapun suatu ucapan tanpa ada pembuktian dari amalan, dari perbuatan, maka akan percuma dan sia-sia. La yuqbalul kalimut thayyib illa ma'al amalus shalih. Sehingga terfahami bahwa ucapan-ucapan yang baik tidak akan diterima tanpa amal shalih. Harus diiringi dengan amal shalih, praktik secara perbuatan. Sehingga barang siapa yang menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan, nah ini kan ucapan yang baik, tapi dia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, ya sudah, rudda kalamuhu, maka akan tertolak ucapan-ucapannya. Penafsiran yang kedua ini, ya diriwayatkan, dinukilkan dari sebagian salaf, seperti dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan Qatadah bin Di'amah rahimahullah, ya, kurang lebih mereka berdua mengatakan la yuqbalu qaulun illa bi'amal. Ya. Perkataan itu la yuqbal, tidak akan diterima satu perkataan pun, satu ucapan pun illa bi'amal, kecuali ya, ketika disertai dengan pengamalan. Ya. Demikian juga ya, Iyas bin Muawiyah rahimahullah. Iyas bin Muawiyah mengatakan, "Laulal 'amalus shalih lam yurfa'il kalam." Laulal 'amalus shalih, seandainya bukan karena amal shalih, maka lam yurfa'il kalam, kalam ucapan, perkataan itu tidak akan terangkat. Ini sesuai dengan penafsiran yang kedua. Namun penafsiran yang pertama juga disebutkan oleh para ulama, ya, sehingga bisa bermakna Allah lah yang akan mengangkat amal shalih kepadanya, atau maksudnya adalah penafsiran yang kedua, amal sholih itu yang akan mengangkat al-kalimut thayyib. Amal sholih itu yang akan mengangkat ucapan-ucapan yang baik. Intinya di dalam ayat ini ya, terfahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, uluwudzat. Ya, ketinggian zat. Sebab al-kalimut thayyib, ucapan yang baik itu akan naik kepada Allah. Demikian juga amal salih. Ya, amal salih menurut penafsiran yang pertama tadi diangkat oleh Allah kepadanya, menunjukkan Allah berada di mana? Berada di atas. Naik dan terangkat tentunya dari bawah ke atas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jika demikian terfahami berada di atas, maha tinggi, di atas seluruh makhluk. Kemudian ayat yang berikutnya, ini ayat yang keempat, tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Allah taala berfirman menghikayatkan perkataan Firaun, ya Haman ibnili, ya Haman ibnili sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiban. Wahai Haman, bangunkanlah untukku sarhan, yakni bangunan yang tinggi. Sarh, yakni sebuah bangunan yang tinggi. La'alli ablughul asbab, agar aku mencapai, bisa mencapai asbab, jalan-jalan atau pintu-pintu. Maksudnya adalah asbab as-samawat, jalan-jalan atau pintu-pintu langit. Aku bisa mencapainya. Fa'attali'a ila ilahi Musa. Lalu aku bisa melihat, memandang kepada sembahannya Musa. Kepada Allah sembahannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Namun sesungguhnya aku benar-benar menganggapnya, menganggap Musa itu adalah seorang pembohong. Surat Ghafir ayat 36 dan ayat 37. Ayat ini menghikayatkan tentang perkataan Fir'aun kepada Haman. Ya, Fir'aun kita ketahui, yakni Raja Mesir di waktu itu yang sangat kufur. Dia berkata kepada Haman, siapa itu Haman? Haman adalah wazir Fir'aun. Ya, pembantu atau menterinya Fir'aun. Ya, sehingga orang dekatnya Fir'aun. Nah, ya Haman ibnili sarhan. Wahai Haman, bangunkanlah untukku sarhan, yakni bina'an 'aliyan, bangunan yang tinggi. Wahai Haman, bangunkanlah untukku bangunan yang tinggi. Untuk apa? La'alli ablughul asbab. Agar atau mudah-mudahan aku bisa mencapai asbab. Apa itu asbab? Asbab memiliki dua penafsiran. Agar aku bisa mencapai asbab, yakni asbab as-samawat, ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama telah kita singgung tadi. Penafsiran yang pertama adalah turuqus samawat. Agar aku mencapai jalan-jalan langit. Jalan-jalan menuju ke langit. Ya. Penafsiran yang kedua, asbab as-samawat, yakni agar aku mencapai pintu-pintu langit. Ya. Intinya adalah agar aku bisa mencapai ke sana. Bangunkanlah untukku bangunan yang tinggi, mudah-mudahan aku bisa mencapai ke sana. Ya. Kemudian apa? Kalau sudah sampai ke sana, fa'attali'a ila ilahi Musa. Ya. Fa'attali'a, fa' di sini, seperti yang antum belajar ini dinamakan fa' sababiyah. Dan kata kerja fi'il mudhari' setelahnya mansub, dinasabkan oleh an yang harus tersembunyi. Karena sebelumnya ada roja' taraji, yaitu la'ali. Yani yang dengan sebab itu, dengan sebab ya, aku mencapai langit atau mencapai jalan-jalan dan pintu-pintu langit, dengan sebab itu attali'a ila ilahi Musa, aku bisa melihat, memandang kepada sembahannya Musa secara langsung. Mana sih sembahannya? Ya. Naam. Fa attali'a ila ilahi Musa. Ya. Kenapa Fir'aun mengatakan kalimat ini? Fa attali'a ila ilahi Musa. Agar atau dengan sebab itu aku bisa melihat langsung sembahannya Musa. Ya. Kenapa Fir'aun mengatakan kalimat ini? Ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, ya. Kemungkinan yang pertama adalah ucapan yang serius. Ya, serius ya, agar bisa melihat langsung sembahannya Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Ya, oleh karena itu Fir'aun ingin membuktikan langsung. Ya, ingin membuktikan langsung. Kemudian bisa sampai ke sana, ya setelah itu menyampaikan kepada para pengikutnya, aku tidak mendapati siapa-siapa kok, mana? Katanya ada Allah di sana. Enggak ada, saya sudah sampai ke sana. Serius. Adapun kemungkinan yang kedua, Fir'aun mengucapkan kalimat ini dalam rangka tahakkum, cemoohan, ejekan. Ya, cemoohan, ejekan. Jadi bukan serius. Ya, minta dibangunkan bangunan yang tinggi dan seterusnya, ini sekedar ejekan saja. Tapi Fir'aun tidak akan melakukannya. Ya, buat apa? Ya. Nah, sekedar ejekan saja kepada Nabi Musa alaihissalam yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Ada dua kemungkinan ini. Ya, entah kemungkinan yang mana. Ya, yang jelas setelah itu Fir'aun mengatakan wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Dan sesungguhnya aku benar-benar menganggapnya, menganggap Musa itu adalah seorang pembohong. Adalah seorang pembohong. Ya, jadi sudah memiliki keyakinan atau sudah menyatakan demikian, menyatakan dan menuduh Nabi Musa alaihissalam itu adalah seorang pembohong. Nah, pertanyaannya, sebenarnya yang diyakini, yang benar-benar diyakini oleh Fir'aun itu, Musa itu pembohong atau orang yang jujur? Yang benar-benar diyakini oleh Fir'aun, kenyataannya adalah bahwa dia meyakini jujurnya dan benarnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Oleh karena itulah Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Fir'aun sebagaimana yang dihikayatkan di dalam ayat yang lain, laqad 'alimta ma anzalaha ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh wahai Fir'aun, benar-benar engkau mengetahui bahwa tidaklah yang menurunkan ini semua mukjizat-mukjizat dan ayat-ayat ini kecuali Rabbus Samawat wal Ard, Rabb langit dan bumi. Ya. Nah, Fir'aun tidak dinukilkan bahwa Fir'aun membantah. Membantah dan mengatakan, saya enggak tahu kok, saya enggak meyakini. Setelah Nabi Musa mengatakan demikian, baik Fir'aun, benar-benar sebenarnya engkau meyakini dan mengetahui bahwa yang menurunkan ayat-ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun diam. Ya. Demikian juga sebagaimana yang Allah taala firmankan tentang Fir'aun dan bala tentaranya, wajahadu biha wasayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya, mengingkarinya dalam keadaan hati-hati mereka meyakininya. Ya, hal itu disebabkan kezaliman dan keangkuhan mereka. Karena zalim dan angkuh sehingga ya tidak mau mengakui apa yang sebenarnya mereka yakini. Demikian pula di dalam ayat ini, wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Inilah ungkapan yang dia ucapkan secara lisan untuk membodohi kaumnya dan pengikutnya dalam keadaan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain, sebenarnya dia meyakini kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang jelas Fir'aun mengatakan wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Namun sesungguhnya aku benar-benar menganggapnya, menganggap Musa itu adalah seorang yang pembohong. Nah, apa makna pembohong di sini? Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihissalam berbohong dalam hal apa? Ada dua hal. Hal yang pertama adalah Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihissalam berbohong, ya, fi annallaha arsalah, dalam hal Allah itu mengutusnya dan mengangkatnya menjadi utusan. Pembohong. Dia sebenarnya bukan utusan Allah. Nah, begitu. Demikian juga yang kedua, dalam hal ya pernyataan, pemberitaan, kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit. Nah, jadi Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihissalam berbohong. Ya. Ketika menyatakan bahwa Nabi Musa bahwa beliau memiliki sembahan yang ada di atas langit. Bohong dalam dua hal ini. Naam. Kemudian ya, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ayat ini bersama beberapa ayat lain tentang sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, jawabannya adalah ya, karena di dalam ayat ini terfahami bahwa Nabi Musa alaihissalam ya sempat memberitakan kepada Fir'aun bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas, ya, sehingga Fir'aun perlu membantah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Fir'aun membantah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Fir'aun memanggil Haman, wahai Haman, bangunkanlah untukku bangunan yang tinggi, biar aku bisa mencapai jalan-jalan menuju langit, atau pintu-pintu langit, kemudian aku bisa langsung melihat, ya, sembahannya Nabi Musa, ya, tapi sungguh aku menganggapnya berbohong. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam sebelumnya pernah memberitahukan kepada Fir'aun bahwa beliau memiliki sembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berada di mana? Di atas langit. Ya, sehingga dalam rangka membuktikan, atau mungkin kemungkinan yang kedua dalam rangka mengejek Nabi Musa alaihissalam, maka Fir'aun mengatakan kalimat ini, "Sudah, saya buktikan langsung. Mana? Ya, kalau ada sembahan di atas langit sebagaimana yang kamu nyatakan wahai Musa." Ya. Nah, ini sebabnya penulis rahimahullah menyebutkan ayat ini ya di dalam pembahasan tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, "Faman idzan ashbahu bi Fir'aun wa aqrabu ilayhi nasaba." Kalau begitu, siapakah yang lebih mirip, lebih serupa dengan Fir'aun dan lebih dekat hubungannya dengan Fir'aun? Nahnu am ha'ula'il mu'attilah, kami ataukah para mu'attilah itu, para pengingkar sifat itu? Yeah. Siapa yang lebih dekat hubungannya, relasinya, nasabnya, keserupaannya lebih mirip? Yeah. Kami, Ahlussunnah wal Jamaah ataukah para mu'attilah itu, mana kira-kira yang lebih mirip? Inna Fir'auna kadzdzaba Musa fi kauni ilahi fis sama. Karena sesungguhnya Fir'aun mendustakan Nabi Musa, menganggap Nabi Musa alaihissalam berbohong ketika menyatakan bahwa sembahan Nabi Musa alaihissalam itu berada di atas langit. Ketika beliau menyatakan demikian, Fir'aun menganggap Nabi Musa alaihissalam berbohong. Oh, enggak ada di atas langit, tidak berada di atas. Nah, sekarang wa nafsu ma yaqulu haula, itu persis seperti yang dikatakan oleh para mu'attilah ini bahwa Allah tidak berada di atas langit. Ya sudah. Sehingga para mu'attilah, ya, dalam hal ini sangat dekat hubungannya, keserupaannya dengan Fir'aun. Nauzubillah. Kemudian ayat yang berikutnya yang juga disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang sifat 'ulu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Ta'ala, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُرُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, apakah kalian merasa aman, tidak takut kepada zat yang berada di atas langit? An yasifa bikumul arda, seandainya dia menenggelamkan bumi bersama kalian. Fa idza hiya tamur, lalu tiba-tiba bumi itu bergoncang. Am amintum man fis sama, bahkan apakah kalian merasa aman, tidak takut kepada zat yang berada di atas langit? An yursila alaikum hasiba, seandainya dia mengirimkan kepada kalian batu-batu yang menimpa kalian, fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian akan mengetahui bagaimanakah benarnya peringatanku itu. Surat Al-Mulk ayat 16 dan ayat 17. Man fis sama, ya. Yeah. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman? Ya, al-amn, merasa aman, itu kan lawan dari al-khawf, rasa takut. Apakah kalian merasa aman, yakni apakah kalian tidak takut kepada man fis sama, kepada zat yang ada di langit, di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang dirinya di dalam ayat ini dengan ungkapan man fis sama? Padahal yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Kenapa tidak mengatakan a'amintumullah, apa kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa yang Allah sebutkanlah ungkapan man fis sama? Jawabannya adalah karena konteks kalimatnya, ya. Konteks kalimatnya menuntut demikian. Peringatan kepada orang-orang yang, ya, berdosa, bermaksiat dan membangkang, sehingga Allah mengungkapkan keagungan dan ketinggian dirinya sendiri. Wahai kalian orang-orang yang berdosa dan membangkang, tidak akan yang takut kepada zat yang berada di atas kalian ini, berada di atas langit. Nah ini, jadi ungkapannya ungkapan apa? Peringatan kepada orang-orang yang membangkang. Sehingga disebutkanlah man fis sama, zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu bentuk atau satu jenis hukuman, ya, yang Allah ancamkan. Sebagaimana Allah telah melakukan hukuman tersebut terhadap Qarun, yaitu ayyasifa bikumul ardh. Apa kalian merasa aman dan tidak takut seandainya Allah menenggelamkan bumi bersama kalian? yakni bagian bumi yang kalian pijak itu amblas, masuk ke bawah, tenggelam. Ya. Fa idza hiya tamur, lalu tiba-tiba bumi itu bergoncang. Ya. Naam. Apakah kalian merasa aman? Ini kan jenis hukuman yang Allah timpakan kepada Qarun. Tentu jawabannya ketika Allah menanyakan demikian, mengungkapkan kalimat pertanyaan ini, la ta'man. Ya. Tidak ada, mestinya tidak ada satu orang pun dari manusia yang merasa aman. Mestinya masing-masing dari kita semuanya mengkhawatirkan dirinya sendiri dengan sebab banyaknya maksiat di sekeliling kita. Ya, demikian juga terbukti banyak sekali peristiwa-peristiwa amblasnya bumi, tenggelamnya bumi. Hanya saja orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau kurang imannya kepada Allah menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Itu kan memang kebiasaannya orang-orang yang tidak baik. Kebiasaannya orang-orang yang kufur kepada Allah menganggap peringatan-peringatan Allah itu sebagai hal yang biasa. Bahkan seandainya mereka melihat azab di hadapan mereka pun, mereka menganggapnya itu hal yang biasa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat buruk orang-orang kafir ini. Tidak mau mengambil segala sesuatunya sebagai pelajaran. Kemudian, am amintum man fis sama, bahkan apakah kalian merasa aman, yakni tidak takut, ya, kepada Allah yang berada di atas langit, ayursila alaikum hasiba, seandainya dia mengirim kepada kalian hasib. Apa itu hasib? Ya, ada tiga penafsiran. Ya, penafsiran yang pertama, hasib, yaitu hijaratun minas sama, bebatuan, ya, yang dikirim dari langit. Ya. Seperti sebagaimana bebatuan yang Allah kirim kepada siapa? Kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam dan kepada ashabul fil, kepada pasukan bergajah. Ya. Penafsiran yang kedua, ayursir alaikum hasiban, Allah mengirim kepada kalian hasib, yakni sahabun fiha hijarah, awan yang mengandung bebatuan. Jadi bukan bebatuan itu sendiri, tetapi awan. Hanya saja awan itu memang mengandung bebatuan. Kemudian penafsiran yang ketiga, hasib, yakni rihun fiha hijarah, angin yang mengandung bebatuan, bukan awan kalau ini, tapi angin. Ya, angin dahsyat, ya, terdapat di dalamnya bebatuan-bebatuan. Intinya adalah semuanya bebatuan yang Allah kirimkan, Allah timpakan, ya, kepada orang-orang yang Allah kehendaki sebagai hukuman, na'udzubillah min dzalik. Nah, sehingga di dalam dua ayat ini, ayat 16 dan ayat 17 dari surat Al-Mulk ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada kita dan peringatan. Ya. Ya. Yang semestinya kita takut, ya, terhadap peringatan dan ancaman tersebut. Ya. Ancaman yang pertama adalah hukuman yang Allah timpakan dari arah bawah kita. Di antara bentuknya adalah al-khas, tenggelamnya bumi yang kita pijak ini, amblas, na'udzubillah. Kemudian ancaman yang kedua adalah hukuman dari arah atas kita. Di antara bentuknya adalah, ya, al-hijarah, al-hasid, bebatuan yang menimpa kepala-kepala kita, na'udzubillah min dzalik. Nah, ya, ini dua macam, ya, hukuman, dua jenis hukuman yang Allah ancamkan. Nah, di dalam surat Al-Ankabut, ya, di dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan empat macam dan empat jenis hukuman. Ya. Yang pertama adalah hukuman hasid seperti tadi. Hukuman dari arah atas berupa batu-batu yang menimpa kepala-kepala kita, na'udzubillah. Ya. Jenis hukuman yang kedua adalah suara yang menggelegar. Ya, suara yang menggelegar sampai membinasakan manusia. Kemudian jenis hukuman yang ketiga adalah al-fas, seperti yang ada dalam surat Al-Mulk ini. tenggelamnya bumi yang kita pijak. Dan jenis hukuman yang keempat adalah al-ghoroq, al-ighroq, tenggelam di dalam lautan. Di dalam lautan dan sejenisnya, di dalam lautan, danau, sungai yang besar. Na'udzubillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kullan akhadna bi dzambi." Masing-masing dari mereka telah kami hukum sesuai dengan jenis dosanya. Jadi hukumannya itu biasanya sesuai dengan jenis dosanya. Fa minhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang kami kirim ke atas mereka bebatuan. Wa minhum man akhadathu shayhah, dan di antara mereka ada yang tersambar oleh suara yang menggelegar dahsyat. Wa minhum man khasafna bil ard, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan bersamanya bumi ini. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam lautan. Empat macam azab yang disebutkan di dalam surat Al-Mulk ini, dua macam azab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasata'lamuna kaifa nadhir. Kaifa nadhir, ya, dari segi bahasa Arab asalnya adalah kaifa nadhiri. Jadi ada ya mutakallim, dhamir kata ganti. Ya mutakallim yang artinya adalah aku. Maka kalian ketika mendapatkan azab dan hukuman tersebut, barulah kalian akan mengetahui bagaimanakah nadhirku. Nadhiri yakni inzar, peringatanku itu. Ya, ketika itu baru kalian memahami bahwa peringatanku itu benar. Peringatan Allah Subhanahu wa taala itu benar. Ya, tetapi kapan itu? Ketika sudah mendapatkan dan menyaksikan adat yang mana itu sudah tidak lagi bermanfaat. Ya, pengetahuan dan keyakinan itu sudah tidak lagi bermanfaat karena sudah datang adat. Ya, karena keimanan yang bermanfaat itu sebelum datangnya adat. Kemudian ya, diterangkan oleh Syekh Muhammad Khalil Ar-Ras rahimahullah di dalam ayat ini atau dua ayat ini terdapat tasrih, terdapat ungkapan tegas bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, sehingga tidak boleh ditakwil, ditafsirkan dengan makna lain. Ya, seperti apa? Seperti ditafsirkan maknanya adalah ya, azab Allah itu di atas langit. Atau ditafsirkan azab Allah, apakah kalian merasa aman kepada azab Allah? Apakah kalian merasa aman kepada perkara Allah, kekuasaan Allah, dan lain sebagainya? Karena tegas. Kenapa tegas? Tidak bisa ditafsir dengan makna lain, karena Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan isim mausul man. Dan man itu digunakan untuk sesuatu yang ya, apa? Kata mereka sesuatu yang berakal, yang jelas bukan ya benda-benda yang dikatakan benda mati. Nampak yang dimaukan adalah sesuatu yang memiliki ilmu, pengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa azab digunakan digunakan kata man untuk azab dengan makna azab, dengan makna mulk, tidak bisa. Man ya berarti Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ya, setelah selesai membahas beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, dan itulah ayat yang terakhir tentang sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala yang beliau sebutkan, berikutnya adalah catatan bagaimana memahami dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fis sama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Fis sama. Ya, karena ya, kalau diterjemahkan dengan terjemah biasanya, fis sama berarti di dalam langit. Di dalam langit, kan begitu. Tapi pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Allah tidak mungkin berada di dalam langit. Allah berada di atas arsy dan arsy itu berada di atas langit. Dan Allah tidak dikelilingi, dilingkupi oleh makhluk. Nah, bagaimana ini memahami fis sama? Nah, jawabannya ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita menafsirkan huruf jarfi, memaknakan huruf jarfi di sini fi sama dengan ala, di atas. Kalau ada yang mengatakan, loh berarti takwil ini, tahrif dan seterusnya, mengartikan bermakna yang jauh. Tidak. Ya, karena di dalam ayat lain telah ditegaskan bahwa Allah itu berada di atas seluruh makhluk. Allah tidak mungkin dilingkupi oleh makhluk. Allah tidak mungkin berada di dalam makhluk seperti di dalam langit. Tidak mungkin. Kemudian huruf jarfi memang terkadang memiliki makna ala, di atas. Sebagai contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Fir'aun yang dia hikayatkan. Wala usallibannakum fi judu'in nakhli. Ini ancaman Fir'aun kepada para tukang sihirnya yang kemudian beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Wala usallibannakum, dan sungguh aku akan menyalib kalian. Fi judu'in nakhli. Judu'in nakhli ini batang-batang pohon kurma. Ya, nah sekarang pertanyaannya, disalib itu biasanya di dalam botol di dalam batang kurma atau di atasnya batang kurma? Ya, di atas batang kurma, di atas pohon kurma, di atasnya pohon, bukan di dalam. Berarti mana fi judu'in nakhli, bukan di dalamnya? Ya, batang pohon kurma kan nggak mungkin salib dalamnya itu, dilubangi dulu kemudian dimasukkan ke dalamnya, kan bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud dengan fi judhu'in nakhli adalah ala judhu'in nakhli. Ya, di atas batang-batang pohon kurma. Ini ancaman. Karena kan biar orang-orang pada takut melihat itu. Ada yang disalib, tinggi. Kelihatan. Nah, sehingga makna Allah fis sama adalah ala sama. Di atas apa? Di atas langit. Nah. Kemudian kemudian cara yang kedua adalah dengan kita memaknai kata as-sama bukan dengan langit, tetapi kita maknai dengan al-ulu. Allah fis-sama yani fil-ulu, berada di arah yang tinggi. Berada di arah yang tinggi. A'amintum man fis sama, ya'ni a'amintum man fil ulu. Jadi arah, arah tinggi. Tapi tidak berada di dalam makhluk. Arah saja, arah tinggi di atas. Allah Maha Tinggi. Nah, pertanyaannya apakah bisa as-sama itu maknanya ulu? Bisa, banyak dan sering. Sebagai contoh apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air hujan minas sama, dari langit. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan sama di sini adalah langit ini? Jawabannya kan tidak, masih jauh. Air hujan ini turunnya dari awan, dan awan dengan langit jaraknya sangat jauh. Menunjukkan bahwa sama di sini maksudnya adalah ulu. Allah menurunkan air hujan dari ketinggian, bukan benar-benar dari langit sana, karena sama maknanya adalah al-ulu. Ya, karena as-sama dari segi bahasa Arab itu kan dari sama yasmu sumuwan, artinya tinggi. Sama yasmu sumuwan, huruf asnya sin, mim dan waw. Nah, meyakini sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian sifat, demikian juga ketinggian zat Allah Maha Tinggi berada di atas seluruh makhluk. Keyakinan semacam ini ya sangat penting dan sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Ya, dengan itu kita benar-benar menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci, Maha Sempurna dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan memasuki pembahasan tentang sifat al-ma'iyah, sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk.